harus terpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Sejenak berpikir, cerita yang terukir haruskah berakhir? Apa ini takdir yang harus kurelakan? Karena di dalam cerita kita selalu berbeda pemikiran. Namun, ku tetap setia, pastikan ku jaga bahtera cinta kita. Aku akan rela asal kau bahagia. Lepaskan tertawa, lepaskan beban jiwa. Ku tak ingin memaksa kita bersama untuk selamanya. Walaupun berbeda arah yang tak sama, kau tetap ada di dalam jiwa. Lupakanlah masa lalu, lupakanlah semua tentang itu. Aku akan ikhlas walau bahagiamu tidak bersamaku hingga akhir waktu. Bila memang harus terpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan, dunia kita berbeda. Dalam jiwa, tak bisa untuk teruskan. Dunia kita berbeda, tak bisa untuk teruskan. Dunia kita berbeda. Seribu cara telah kita lakukan untuk temukan satu jawaban. Kita tak sejalan, beda pemikiran. Haluan perlawanan kini tak bisa diteruskan. Dan bila kisah ini berakhir di sini, berujung patah hati, tetaplah menjadi memori yang abadi. Karena kau akan selalu ada di dalam hati. Kenangan akan ku simpan, tiada keluhan sebelah tangan. Telah ku ikhlaskan, telah ku relakan. Sosok terindah yang sangat ku sayang. Jangan diraukan ku lagi, jangan pernah tatap kembali. Ingatlah janjiku, kau tetap ada di dalam hati. Bila memang harus terpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Bila memang harus terpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa ku teruskan, dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa.